الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأما بعد إخواني رحمني الله وإياكم بحمد الله تعالى وتوفيقه pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan pembahasan yang pertama dari Madlulat Al-Alfaz, yaitu pembahasan seputar Al-Amru. Tayyib, mulai dari definisi Al-Amr, Siyabul Amr, kemudian makna yang ditunjukkan oleh Al-Amr sekaligus hal-hal yang terkait dengannya. Maka pada pertemuan pagi kali ini, ikhwan fil din a'azzani Allah wa iyyakum, insyaallah taala masuk pada madlulat yang kedua. Nah, ainal qalam. Sambil menunggu, kita merojak. Abu Yazid. Apa saja dia ulama? Umar. Ayusuf bil Farbi au aywa Allah ibarik. Naam. Dai. Lagi akhana Abu Farhan. تتوضيه صيغة الأمر الأصل في الأمر للوجوب كده كده وعلى الفور طيب Ahnaf. Masya Allah. Ini kok para peternaknya di belakang semua ya. Tahu apa? Walaupun di belakang, pertanyaan tetap nyampe, insya Allah. Dek ya sana. Al aslu fil amri lil wujud. Akidah. Wa qad yakhruju 'anil asli li qarinatin ila ma'anin ukhra. Uzkurha. Aywa. Untuk menjelaskan kalau perbuatan tersebut tidak lagi dilarang. Nah, saya kena bawa mas. Suasana baru guys, biasanya kan di sini, pindah ke sana. Lama. Al amru ba'dal hadar. Yufidul ibahah am la? La. La. Ta'kid. Fama al-faidah? Tayyib. Hukum ya'ud ila makan qablal hadar. Jalilu dalik. Yang ini belum penting. kalau masalah wajib tidaknya dari pembahasan yang kemarin. Sekarang pembahasan masalah makna qauliyah. Qauliyah. Hukum asal ya, semua perintah dikerjakan ala al-qaul segera mungkin. Namun terkadang wafat yadullul amru ala tarah. Terkadang yang namanya perintah menunjukkan makna tarah boleh ditunda. Walaupun dalam permasalahan ini manusia akan Allah wa iyyakum aqwal bainal iman. Ya, aqwal bainal iman. Sebenarnya dia menunjukkan makna tarafi li qarinati. Contohnya Qauluhu ta'ala tentang masalah puasa. Maknawiyah. Maknawiyah. Kalau ada kesalahan, kalian sum ikhtiar yang ia lakukan. Hukum atas perintah Katanya Aisyah, jadi intinya Fasu Sautin. Fadarhum wa ma yaktarun. tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka, tinggalkan mereka. Wasahir terus bersama dengan kebisaan-kebisaan mereka. Ya, bersama dengan kebisaan-kebisaan mereka. Tinggalkan mereka. Namanya tinggalkan mereka. Dan ini termasuk al-qatl atau al-nafi. Al-amr atau an-nahy. Tinggalkan mereka. Talabul kaf. Tinggalkan. Okay. tegas. Nahi, bukan? Entahnya nahi. Ternyata tak sembarangan, kan? Masya Allah. Mana lagi? Bu Yahya. Larangan. Ya. Tegak larangan. Yakin. Masya Allah. Lagi. Daud. Zaro. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapatnya Abu Umar. Dari sini Zaro. Zaro ya Zuru atau Zaro ya Zirin? Hah? Loh, ya apa ini? Masa loncat dari si Al-Mabi langsung loncat ke Amar? Zaro, Zaro. Udarinya mana? Allah Allah. Zaro ya Zaro, yakin? Insyaallah. Zaro ya Zaro. Semuanya dengan Zara ya Zaro. Gitu ya? Mantap ya. Oh, awal. Apa yang kedua? Apa yang ini? Ini kan harus tahu kan, dar, fi'il amr. Cari di kamus akhirnya. Terus nyarinya kemana ini? Kan harus diketahui dulu bentuk lafiznya. Tanya Abu Umar ini, zara ya zaru, zara ya zaru, zar. Gitu. Gitu ya. Sudah jangan cari-cari kamus lafir. Gimana Bu Yasin? Dia hanya memiliki bentuk mudhari dan amr

di dalam hak tahu apa lah tadi ya? Aywalah yang menunjukkan arti larangan. Ya, jangan. Nah, kalau semuanya ini jangan. Ya. Apa umat? Apa umat? Lanahiyah ini menasokkan atau merupakan? Oh, menyambungkan. Masya Allah. Allah ya. Seperti ini, belum ngantuk. Umat sudah sembilan lewat perempat. Jalannya sampai jam 11. Jam 10 ya. Baik. Ya sudah selesai. Itu cirinya. Ciri la annahiyah. Maksudnya pada fi'il mudhari' saja. Kemudian dia menjadikan fi'il mudhari' tersebut. Alah. Awalnya di situ toh. Berarti kalau dijumpai la pada tempat-tempat yang lain bukan termasuk la annahiyah. Yang namanya la banyak. Asal macam-macam. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Yakin. Ya. Yakin. Ini pakai apa? Ya. Ini dulu. Kalau nanti kalau tangguh terus dari nanti, ya. Karena kita lihat ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahiman." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahiman. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha menyayangi kalian. Ya, sangat sayang terhadap kalian. Nah, ini syahidnya selamat. La taqtulu. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa kalian sendiri. Ya, ini sirah lafziyah bilfi'lin nahy. Sehingga dari ayat ini bisa kita ambil faedah larangan atau haramnya memotorkan diri sendiri dengan apapun atau dengan cara apapun. Ya, nah, ini bisa digunakan dari sekian banyak permasalahan. Ketika anda ditanya apa hukumnya qatlun nafs, bunuh diri haram. Jadi mana? Pakai ayat ini. Wala taqtulu anfusakum. Ya. Oke. Ayo. Satunya lagi, nanya Ustaz, apa hukumnya mengkonsumsi narkoba? Saya cari-cari di Al-Qur'an enggak ada. Hurimat 'alaikum narkoba enggak ada, Ustaz. Ya, buka kutubul hadis juga tak ada. Hukumnya apa ya? Ya, ternyata kalau katanya ngomong hukum yang halal, tuh kok halal kan? Mana dalilnya? Pakai ayat ini. Wala taqtulu anfusakum. Ya, ya, ya. Satunya lagi datang. Apa hukum minum bagel? Okey. Jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan di bawah awak. Bagel itu artinya apa? Artinya apa tu? Mana baca hukumnya? Haram. Yeah. Contohnya, kalau ini banyak, kalau ya, paham dengan al-munafiqu. Thank you. tanpa dilarang pun akan melihat kamar. Jadi contoh yang lain. Tapi nggak ditarik lagi. Ya, kalau ini tarik. kemudian cuma satu top banyak-banyak. Ada pula sirat ma'nawiyah. Untuk saat ini kita sebutkan dua. Apakah kita bisa membatalkan hubungan? Tidak. Tidak. Jadi siap-siap untuk sirat yang ketiga nanti ya. Di selama pertanyaan ini insyaAllah. Ya. Sudah kita harus namanya. Jadi sirat ma'nawiyah ada yang dalam bentuk tanya ini dengan bentuk-bentuk yang ada juga dengan bentuk nasal tau perumpamaan yang terkait untuk sebuah tindakan. Kemudian masalah yang tidak terlalu penting memang itu di dalam jenis yang berbahaya yaitu pembahasan Thank you.

wajib beristighfar atau jaiz beristighfar? Bahasa kamunya kalau bahasa kita ya non tauhid tanlah di sini wajib ada atau boleh dibuat? Masalah wajib jumlahnya bukan saja. Ditakit dengan apa? Dengan ini. Nah, ya, ibadah termasuk satu sakit. Tapi, jadi kalau sebelumnya itu jumlah itu bukan saja, maka wajib pakai nun tokit dan tilah. Ya, nun tokit dan tilah. Contoh jumlah yang muakkadah seperti ini. Kemudian contoh yang lain, bila diawali oleh sumpah qasam. Ya, ada qasam sebelumnya. Yang namanya ilmu agama. sering-sering latihan. Ya, sering-sering latihan. Yuk, kita latihan. Salah satu cara latihan yang maksudnya dalam jangka Allah wa yakum supaya antum punya atau istimbar, ya, bisa ngambil hukum dari sebuah nas dalil. Salah satunya membaca kitab Tafsir Al-Ahkam Syarah Tafsir Al-Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Caranya antum lihat kawaliat yang beliau sampaikan, kemudian cari dari lafaz mana itu latihan. Tapi nanti ada yang sendirian, yang sendirian, yang dia tidak sendirian, tapi tanya dia perlu. Ya, berlatih kepada saya yang tidak ada mampu. Ya, itu cara latihan. Nabi yang mengatakan sifat cara yang terbudak. Baca saya di belakang, kemudian cari di mana kira-kira syekh mengambil kaidah ini. Ketahuan, oh di lapan ini. Jadi lama-lama kita perhatikan dalam masalah tafsir. Ya, masalah tafsir misalkan atau tafsir Ibnu Katsir. Ya, dari mana kok kita mengambil faedah ini? Ya, oh di lapan ini. Tapi ya, sudah selesai baru buka tafsirnya Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah. Mungkin insyaallah dan oh ini maksudnya beliau berdua. Kalau belum, kalau nggak bertahan, langsung masuk, ya, pusing diri.